Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ma ba'd. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita di dalam membaca adab talibul ilm, adab bagi seorang penuntut ilmu di dalam kitab Bul Ilmi karya Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan ini kita masuk pada adab yang ke-8. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, al-amru saminu ayakuna talibu sabiran ala ta'allum. Hendaklah bagi seorang penuntut ilmu bersabar dari ilmu yang dia tuntut. Bersabar dari ilmu yang dia tuntut. Ay musabiran alaih. La yaqta'uhu wa la yamillu bal yakunu mustamirran fi ta'allumihi biqadril mustata'i. Makna sabiran musabiran, yaitu bersabar terhadap ilmu yang dia tuntut, dan janganlah seorang penuntut ilmu berhenti dari menuntut ilmu. Wa la yamil, dan janganlah seorang penuntut ilmu itu bosan. Bal yakunu mustamiran, melainkan hendaklah seorang penuntut ilmu terus menerus di dalam ilmunya. Terus menerus di dalam menuntut ilmu. Biqadril mustata, sesuai dengan kadar kemampuan waktu yang dia miliki. Barakallahu fikum. Ini nasihat beliau rahimahullah yang sangat penting. 6. Wal yasbir alal ilmi wala yamilu, dan hendaklah seorang penuntut ilmu bersabar atas ilmu yang dia tuntut, dan janganlah dia bosan. Fa innal insana idza taraqahu al malalu istahsara wa taraka. Maka seseorang jika bosan, rasa jenuh itu menguasai dirinya, maka dia akan istahsara. Dia akan menuntut ilmu persoalan atau suatu yang dirasakan sangatlah capek, menganggap capek di dalam menuntut ilmu. Wataraka, sehingga meninggalkan menuntut ilmu. Ini kalau sudah dikuasai rasa bosan dari menuntut ilmu. Ya, sedikit saja berangkat ta'lim atau belajar suatu kajian, ya, sudah merasa capek, sehingga meninggalkan kajiannya. Na'am barakallahu fikum. Ini yang perlu diperhatikan. Seorang penuntut ilmu sabiran, yaitu harus bersabar. 6. Karena barakallahu fikum, kejenuhan kadang itu sifat yang melekat, yang muncul pada seseorang. Kadang agak jenuh. Na'am barakallahu fikum. Tetapi janganlah kejenuhan itu menguasai dirinya. 6. Ingatlah, tak kala rasa bosan, rasa jenuh, 6. Malas untuk belajar, ingat dengan keutamaan-keutamaan ilmu. Sehingga akan bangkit, na'am, di dalam mencari ilmu kembali. Ingat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang na'am menjadikan motivasi, dorongan seorang akan bangkit semangatnya. Di antaranya yang sering kita dengar, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut suatu jalan untuk menempuh ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ini keutamaan yang sangat besar. Maka hendaklah tak kalah seorang bosan, ingat ya, apa yang na'am disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hasil na'am jerih payah seorang penuntut ilmu. Na'am. Karena barakallahu fikum, tidaklah ilmu itu didapat dengan na'am badan yang santai. Ilmu itu tidak bisa didapat dengan kondisi kita yang santai-santai. Lah. Sebagaimana yang disebutkan oleh na'am barakallahu fikum Yahya ibn Abi Katsir, beliau mengatakan la yunalul ilmu birahatil jismi, bahwa tidaklah didapatkan ilmu dengan badan yang santai. La yunalul ilmu birahatil jismi, tidaklah ilmu itu didapatkan dengan badan yang santai. Naam ya, barakallahu fikum. Maka keutamaan seorang yang hadir di halaqah al-ilmi itu lebih utama dibandingkan seseorang yang hanya sekedar mendengarkan lewat radio, yang padahal dia memiliki kemampuan untuk hadir. Ya, kadang-kadang sambil ngeteh ya, barakallahu fikum ya, sambil ya menjawab ya SMS temannya. Ini santai. Suatu yang santai, barakallahu fikum. Ya, sambil makan kadang dengar taklim, barakallahu fikum. Ini jika didengarkan di ya lewat radio. Naam. Tetapi tak kalah seorang memiliki kemampuan untuk hadir di dalam majelis, itu yang aula. Itu yang lebih utama. Barakallahu fikum. Dan disebutkan keterangan dari apa yang disebutkan oleh Yahya ibn Abi Katsir, oleh Ibn Bas rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa maksudu rahimahullahu ta'ala, dan maksud apa yang diucapkan oleh beliau, Yahya ibn Abi Katsir rahimahullahu ta'ala, hadhihi tanbih ala anna tahsil al ilmi wa tafakuh fid din yahtaju ila sabirin wa musabaratin wa inayatin wa hifdin lil waqti ma'al ikhlas lillah wa iradati wajhihi subhanah. Yang dimaksudkan dari perkataan Yahya ibn Katsir rahimahullah akan ucapan ini, bahwa ilmu itu diperoleh, tafaqquh fiddin itu bisa dicapai ya, butuh kepada sabir, kepada kesabaran, musabarah ya, menguatkan kesabaran. Naam barakallahu fikum. Dan butuh dari penjagaan waktu ya, selalu menjaga waktunya. Naam, dari perkara-perkara yang bermanfaat untuk naam agamanya. Naam, dan bersamaan mengikhlaskan untuk Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan tersebut dan mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini, sehingga seorang yang jerih payah di dalam menuntut ilmu akan mendapatkan hasil yang baik bagi dirinya. Naam, barakallahu fikum. Tidak ada suatu ilmu ya, naam, didapatkan dengan santai. Kita lihat asatidah-asatidah di dalam menyampaikan naam tausiahnya, kita mendengar masya Allah hafalan yang kuat, naam barakallahu fikum, penukilan-penukilan yang sangat tepat, pendalilan yang sangat tepat, mereka raih dan mereka usahakan itu bukan dengan cara santai. Naam, bukan cara dengan cara santai, tetapi naam bersabar dari keletihan, kelelahan, naam, di dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Walakin idza kana, kata beliau, walakin idza kana musabiran alal ilmi fa innahu yanalu ajras sabirin min wajhin wa takunu lahul akibatu min wajhin akhar. Kata beliau, orang yang bersabar itu akan mendapatkan dua keuntungan. Ya. Akan tetapi jika seorang yang bersabar atas ilmu yang dia tuntut, atas ilmu yang dia cari, ya, maka sungguh dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang bersabar. Pahala orang-orang yang bersabar. Ini keutamaan yang pertama. Keuntungan yang pertama. Dan yang kedua, watakunu lahul akibah. Dan dia akan mendapatkan hasil yang baik untuk dirinya. Nah, wastami ila qaulillahi azza wa jalla mukhatiban nabiyahu. Dengarlah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mengajak bicara kepada nabinya. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal akibata lil muttaqin. Itulah dari perkara-perkara yang gaib yang kami wahyukan perkara tersebut kepadamu yang engkau sebelumnya dan kaummu tidak mengetahuinya. Maka bersabarlah, sesungguhnya innal akibah, hasil yang baik didapatkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini syahidnya, na'am fasbir innal akibata lil muttaqin. Bersabarlah, itu seorang yang bersabar akan mendapatkan hasil yang baik. Barakallahu fikum. Naam, ini perkara yang ke-8 dari adab talibul ilmi, adab penuntut ilmu. Selesai pembahasan dari adab yang ke-8, kita masuk pada adab yang ke-9. Al-amru tasi'u, perkara yang 9, ihtiramul ulama'i wa taqdiruhum, memuliakan para ulama, memuliakan para ahlul ilmi, wa taqdiruhum, dan menghargai mereka. Nah, inna ala talabatil ilmi ihtiramal ulama wa taqdiruhum, maka wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk memuliakan ulama, memuliakan ulama, para pemilik ilmu, wa taqdiruhum, dan na'am menghargai mereka, wa anta tasya'a suduruhum lima yasulu min ikhtilafin bainal ulama wa ghairihim. Dan hendaklah dada-dada mereka, yaitu dada-dada bagi para penuntut ilmu itu lapang. Harus lapang terhadap apa-apa yang terjadi dari perselisihan di antara para ulama. Nah, dan selain dari mereka, sudah kita lewati tentang ya, harusnya berlapang dada di dalam khilaf bainal ulama, perselisihan di antara para ulama dalam permasalahan al-furu', masalah cabang. Barakallahu fikum. Maka seorang penuntut ilmu dadanya harus merasa lapang apa yang terjadi dari perselisihan di antara para ulama. Wa ayuqabilu hadza bil-i'tidhari amman salaka sabilan khata fi i'tiqadihim. Dan hendaklah dia na'am berbuat na'am dengan mengambil uzur bagi na'am seorang penuntut ilmu yang melakukan kesalahan na'am yang diyakini oleh para penuntut ilmu bahwa ini salah. Naam. Wa hadhihi nuqtatun muhimmatun jiddan. Dan ini merupakan poin yang sangat penting sekali. Li'anna ba'dhan nasi yatattabi'u akhta' al-akharin. Karena sebagian manusia ya, suka mencari-cari kesalahan orang lain. 6. Liyattakhidha minha ma laisa la'iqan fi haqqihim. Untuk menjadikan kesalahan tersebut, menyikapi ya para ulama. 6. Itu dalam permasalahan tentunya masalah al-furu'. 6. Yang tidak sependapat dengannya. Wa yasusu 'ala an-nasi sum'atahum, dan menyebarkan kesalahan tersebut di tengah-tengah manusia. Wa hadza min akbaril aqta, dan ini merupakan kesalahan yang paling besar. Wa idza kana iqtiba wa idza kana iqtiyabul 'ami, dan jika ya menghibai orang-orang awam, minan nas, dari manusia, dari masyarakat, min kabairi dzunub, termasuk dari dosa besar, fa inna tiyabal 'alim, maka menghibai seorang ahlul ilmi akbar wa akbar, dosanya lebih besar dan lebih besar. Barakallahu fikum. Li'anna tiyabal 'alim la yaqtasiru dararuhu 'alal 'alim, karena menghibai seorang alim bahayanya tidak cukup hanya bagi seorang alimnya itu sendiri. 6. Bal 'alaihi wa 'ala ma yahmilu minal ilmi syar'i, melainkan ya dararnya, bahayanya bagi seorang alim itu sendiri dan bagi ilmu yang dibawa oleh seorang alim tersebut. Jika kesalahan itu masih na'am yu'zar, ya, diberikan uzur. Bukan permasalahan-permasalahan yang sudah disepakati oleh para ulama akan kesalahannya, akan kesesatannya, la, tetapi permasalahan-permasalahan kesalahan yang masih diberikan uzur. Barakallahu fikum. Na'am, nanti akan disebutkan ya bahwasanya manusia itu ya tempatnya kesalahan. Barakallahu fikum, nanti akan disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Wan nasu idza zahadu fil alim, dan manusia jika sudah tidak suka kepada seorang alim ya karena mendengar ya kabar seorang alim tersebut ya, na'am, yang sudah ramai di masyarakat, na'am, aw saqata min ayunihim, atau jatuh harga dirinya di mata-mata masyarakat, ya, taskutu kalimatuhu aidon, maka akan tidak berguna kalimatnya, tidak berguna nasihatnya, tidak berguna ceramahnya. 6. Wa idza yakunu yaqulu, wa idza kana yaqulul haq wa yahdi ilai, dan jika seorang alim mengatakan suatu kebenaran dan memberikan petunjuk kepada suatu kebenaran, fa inna ghibata hadzal rajul, maka sungguhnya ghibah dari seorang laki-laki ini yang menggibai seorang alim yang sudah tersebar. 6. Takunu ha'ilan bainan nas, menjadi tabir, menjadi penghalang di tengah-tengah manusia, yang manusia atau yang ilmu itu tidak bisa diterima oleh masyarakat karena ghibahnya seseorang dari atau kepada seorang alim. 6. Wa hadza khataruhu kabirun wa 'adzimun, dan ini kesalahan yang sangat besar. 6. Aku mengatakan inna 'ala haula'i syabab, yang wajib bagi para pemuda, ayyahmilu ma yajri bainal ulama min al-ikhtilafi 'ala husni niyyah wa 'ala ijtihad. Yang wajib bagi seorang pemuda atau yang wajib bagi para pemuda untuk dia memahami apa yang terjadi di kalangan ahlul ilmi, para ulama, di tengah-tengah ulama, dari perselisihan yang ada itu dari hasil niat mereka yang baik dan ijtihad mereka. Wa ayu'adziruhum fima akta'u fihi. Dan hendaklah mereka memberikan udzur. Yaitu para pemuda memberikan udzur kepada para ulama yang mereka kesalah di dalamnya. Walamani ayatakallamu ma'ahum. Dan tidak ada masalah apabila para pemuda, para penuntut ilmu berbicara kepada mereka, yaitu ahlul ilmi. Fima yaktakiduna anau khotok. Apa yang diyakini oleh para penuntut ilmu bahwasanya perbuatan ini khotok, salah. Boleh, naam. Liyubayinu lahum halil khotok minhum au minal ladhina qalu innahum akto'u. Untuk menjelaskan, yaitu agar ahlul ilmi ini menjelaskan ya, kepada para penuntut ilmu. Apakah kesalahan itu datangnya dari ahlul ilmu itu sendiri atau yang membawakan ya atau yang membawakan perkataan ahlul ilmi kadang ya yang dikatakan ahlul ilmi ini yang sampai kepada orang lain berbeda ya kadang terjadi seperti itu barakallahu fikum li'annal insana ahyanan yatasawwaru anna qaulal 'alim khata kadang ya seseorang ya tergambar pada benaknya apa yang didengarnya itu tergambar olehnya bahwa ucapan seorang alim itu salah apa yang didengar. Naam. Summa ba'dal munaqasyah, kemudian setelah terjadinya diskusi ya terhadap ahlul ilmi tersebut. Naam. Yatabayyanu lahu shawabuhu, maka akan nampak jelas bahwa yang benar adalah ahlul ilmi tersebut. Ya, salah paham, terjadi kesalahpahaman. Naam, nanti akan ada adab yang berikutnya. Ya, hendaknya seorang at-tasabbut wa tabayyun. Ya, untuk seorang tasabbut. Tabayyun meminta penjelasan. Naam. Wa in wal insanu bashar. Dan siapapun itu ya adalah manusia biasa. Seorang alim itu manusia. Ya, kita seorang penuntut ilmu manusia. Na'am barakallahu fikum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam, keturunan anak Adam ini khata, melakukan sering. Ya ini ya, mubalaghah, ini menunjukkan khata, ya menunjukkan sering melakukan kesalahan. Bukan khata'un, tapi khata, menggunakan mubalaghah, sighul mubalaghah. Mengapa bentuk mubalaghah yang lebih berarti sering melakukan kesalahan. Naam, kullu bani Adam khata. Setiap keturunan Adam itu ya sering melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang membuat kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat, yang kembali kepada kebenaran. Ini yang matlub, yang diminta. Naam. Ya, tak kalah seorang alim salah, ya ini sebaik-baik orang yang buat kesalahan itu naam bertaubat dari kesalahannya. Barakallahu fikum. Ini naam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menghukumi seorang alim itu ya seolah-olah seorang alim itu tidak pernah membuat kesalahan. Thayyib. Ini kita perhatikan hadis ini. Sehingga tak kalah terjadi kesalahan keliruan pada ya seorang dai, naam perlu ya diingatkan seorang dai tersebut. Barakallahu fikum. Amma ayyafraha bizilatil alim wa khata'ihi liyushi'aha bainan nasi fatahsulul furqah fa in hadza laysa bi tariqis salaf. Naam, adapun seseorang yang merasa bangga dengan tergelincir dari kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah atau para pemimpin sebagai jalan untuk mencela mereka. Naam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang datang. Baik. Suasananya agak panas ya, kurang kondusif. Qul hadzal qadar subhanak wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.